سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ucapan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi melihat tangan menunjuk ke atas banyak santri-santri. Sekarang saya mau tanya, santri-santri ini nanti mau jadi ustaz apa mau jadi gubernur? Bingung jawabnya kan? Mau jadi ustaz apa mau jadi gubernur? Yang satu mau jadi gubernur, yang satu mau jadi ustaz. Mau saya kasih jawaban? Ustaz yang bisa jadi gubernur dan gubernur yang bisa jadi ustaz, itu hormat mantap, ya kan? Itulah yang tadi sedang kita lihat tadi. Saya dari dulu kalau ceramah jangan dibanding-banding dengan orang lain. Saya mau tampilnya sendiri aja. Kenapa begitu? Karena dibandingkan dengan orang itu tidak enak. Betul? Abdul Somad LCMA. Yang di sebelah saya doktor. LCMA itu kan lagi cemas menghadapi anak-anak. Dibandingkan dengan doktor S3, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, Doktor Al-Azhar. Yang di sebelah saya hafal Quran 30 juz. Abdul Somad juz 30. Kalah 2-0. Yang di sebelah Abdul Somad gubernur. Abdul Somad jadi lurah aja kalah. Alhamdulillah. Kenapa saya bisa duduk bersebelahan? Karena dalam hati tidak ada persaingan. Memang kau lebih tinggi Tuan Guru Bajang, kau doktor. Memang kau lebih tinggi Tuan Guru Bajang, kau gubernur. Memang kau lebih tinggi Tuan Guru Bajang, hafal Quran 30 juz. Tapi engkau adalah saudaraku. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng. Kalau kita duduk dekat dia, kita bisa ikut ganteng sekalian. Itu bedanya sama artis. Kalau kita duduk sama artis, dia makin ganteng, kita makin buruk. Tadi saya foto dengan Tuan Guru Bajang, saya perhatikan, bisa pula saya lebih ganteng sih. Rupanya kalau dekat dengan orang hafal Quran, sedikit banyak kita kecipratan barokahnya. Itulah mengapa orang Nusa Tenggara Barat sana banyak hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena gubernurnya hafal Quran. Allahu Akbar. Tapi kalau cuma skop gubernur kan sedikit satu provinsi. Maunya lebih besar lagi dari gubernur, ya kan? Mau sebut, nanti sebut di dalam kampanye ditangkap pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seumur-umur saya ceramah, baru inilah balehonya tulis Arab semua. Ini menunjukkan Jambi Seberang memang negerinya para habaib, para santri. Banyak di sini keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang kemari menyambung tali silaturahim al-asilah ila qarabati Rasulullah, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan anak cucu Rasulullah. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Maka itu ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Al-Fakir Abdul Somad datang kemari menyambung tali silaturahim dengan para habaib, menyambung tali silaturahim dengan para ulama, menyambung tali silaturahim dengan para santri. Tapi jalan mau sampai kemari susahnya minta ampun. Dari sini mohon maaf bapak-bapak, yang tadi ketika kami lewat saya lihat kakinya kepala jatuh ke sana. Kaki saya mau nolong, saya pula tertarik. Mohon maaf bapak-bapak, Ibu-ibu saya tak minta maaf, karena di Jambi seberang ibu-ibu memang dimuliakan luar biasa. Mana dia? Di atas semua. Masyaallah. Yang duduk di atas ini ada dua kemungkinan. Pertama dimuliakan, yang kedua datang terlambat. Kota Seberang mengaji dan mengkaji. Masyaallah. Itu pakai tulis Arab. Cara bacanya kota. Kena dalil ya. Seberang mengaji dan mengulang kaji, meneladani kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al Ustaz Abdul Somad Lam Jim Alif Mim. Pada hari Kamis 13 Jumada Tsaniyah 1439, 1 Maret 2018, wujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Bagaimana mau mewujudkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ustaznya cuma ceramah. Ceramah, mari kita bangun negeri ini. Mari kita sekolahkan anak kita. Habis pengajian selesai, ngajam asap dihembus angin tidak. Tapi kalau berkata itu gubernur, mari kita bangkitkan negeri ini, langsung dia tanda tangan, keluar 2 miliar. Tergantung, kalau ke atas 2 lantai, kalau ke bawah lapangan parkir. Kenapa? Ada kekuasaan dalam genggaman tangan. Maka santri-santriku, kalian harus punya kekuasaan, insya Allah. Amin. Amin. Jangan cuma baca Abdul Somad, hanya ceramah saja. Naik ke atas mimbar. Ini mana mimbarnya? Sini apa sini? Mana? Naik ke atas mimbar. Jamaah sekalian, mari kita tunaikan salat. Mari kita salat. Tapi kalau ada kekuasaan, masya Allah. Ustaz Somad kan ceramah ke sana kemari. Iya. Kenapa Ustaz tidak mencalon jadi gubernur? Gak yakin saya menang. Gak berani saya. Jadi ketua kelas saja kalah. Meneladani kepemimpinan Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah pemimpin politik. Kalau sekarang Nabi Muhammad itu presiden, kalau sekarang Nabi Muhammad itu adalah raja. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Di Makkah, waktu di Makkah tak ada Nabi sholat berjamaah. Tunjukkan sama saya, mana hadisnya Nabi sholat berjamaah jadi imam selama di Makkah? Mana? Yang santri-santri, tunjukkan. Mana hadisnya Nabi jadi imam di Makkah? Tidak ada. Kalau ada, saya mau belajar. Tak ada. Kenapa? Nabi pernah sholat di samping Ka'bah. Allahu Akbar. Datang Abu Jahal, Abu Lahab, mencekik lehernya. Disiram pakai kotoran unta. Datang Sayyidatuna Fatimah menolong. Nabi tidak bisa sholat di Makkah karena ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada orang Jambi seberang yang tidak pernah ke masjid, maklum, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Setelah Nabi di Madinah, Nabi punya kekuasaan, Nabi jadi pemimpin, Nabi menjadi kuasa politik. Selesai sholat, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan. Nanti kalau ada yang bertanya, Mak, kenapa imam itu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Nabi miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Sahabat-sahabat yang mau dapat barokah sebelah kanan. Nih, tapi hadis riwayat Bukhari, selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah. Oh. Sekarang ada imam, selesai sholat dia menghadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi. Makmumnya melotot. Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah, bertanya, inspeksi mendadak satu-satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana si Fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan sampai sekarang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana Pak Fulan? Mana Pak Bulan? Karena saya sudah tahu jawabannya. Dia tak datang. Emang Ustaz mau apa? Coba bayangkan kalau saya gubernur. Selesai sholat, saya bisa tanya. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kepala kanwil? Mana kepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Maka kalian, wahai santri-santri sekalian, wahai santri-santri Jambi seberang sekalian, kalian mau jadi gubernur apa jadi presiden? Apa kalian takut? Apa yang kalian takutkan? Takut Instagram kalian kena ban? Oleh sebab itu kalian harus punya kekuasaan. Aku doakan santri-santri ini insyaAllah jadi presiden nanti kalian. Hanya saja kalau kalian jadi presiden nanti, kalian tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tolong insyaAllah. Intan surullah. Kalau kau tolong yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan dia akan mengokohkan kaki kamu. Ketika kaki tegak berdiri di padang mahsyar, tidak bisa kokoh. Saat itu dikokohkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz hanya bisa berkata, masjid ini panas. Masjid ini panas. Tapi kalau kalian jadi presiden, kalian berkata panas, AC pasang. Masih semua. Begitu ceramah tahun depan Ustaz Somad di sini, keluar beku. Turun salju macam kutub selatan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Bayar zakat! Bayar zakat! Bayar zakat! Tak ada orang mau bayar zakat. Tapi kalau punya kekuasaan, tanda tangan matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, PNS. Kalau tidak bayar zakat, saya bersedia dicampakkan ke kutub selatan. Penting apa tidak kekuasaan? Sudah mulai agak berani kan? Oleh sebab itu meneladani Nabi Muhammad SAW adalah kita mesti berkuasa. Kalau tidak ada kuasa, orang tidak akan menghormati kita. Kalau tidak akan kuasa, jadi kalau ada anak bangsa, ada anak santri, ada umat Islam ingin punya kekuasaan, bukan ingin memperkaya dirinya karena dirinya sudah kaya, bukan karena ingin terkenal karena dari datuk-datuknya dulu sudah terkenal, masyhur di Makkah, dikenal di mana-mana, dikenal, tapi karena ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ke depan santri-santri kita diberikan Allah kekuasaan di negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentu dari awal mesti baik. Di mana baik? Tiga. Pertama, anak-anak akan baik kalau pendidikannya baik. Betul? Gimana mau jadi gubernur kalau otaknya, kabelnya sudah korslet? Gimana mau jadi gubernur kalau kabelnya sudah rusak gara-gara apa? Lem kambing. Buka tutup lem kambing, disedot di sini. Habis itu error. Kalian selamat dari lem kambing. Kenapa? Karena kalian di pesantren. Paling-paling kalian main lem tepung kanji. Bagus tepung kanji itu dimakan untuk menguatkan hafalan. Siapa yang payah hafal, makanlah tepung kanji. Cepat lengketnya insyaallah. Oleh sebab itu maka ini bercandanya serius. Nanti balik makan tepung kanji. Bisa hafal Quran, jangan tanya saya. Karena saya di Al-Azhar cuma hafal 8 juz. Tingkat 1, 2 juz. Tingkat 2, 2 juz. Tingkat 3, 2 juz. Tingkat 4, 2 juz. LC 4 tahun, 8 juz. Balik ke Pekanbaru, hilang. Hilangnya di mana? Pas naik pesawat. Nampak lutut pramugari. Tengok-tengok sikit, hilang dua ya. Oleh sebab itu makanya ke depan ini bisa diatasi dengan apa? Seluruh pramugari pramugari pakai baju kurung dari Jambi, bisa kan? Bisa. Seluruh pramugari pakai baju kurung, bisa. Lalu kainnya dari mana? Kain batik Tanjung Jabung Timur, bisa. Ustaz kok tahu? Saya sudah dapat dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kainnya panjang, panjang aja. Ini kadang kain panjang sampai ke bawah, belahnya sampai ke atas. Error langsung. Pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan pesantren. Betul? Yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Sekarang saya tanya ibu-ibu, santri tidak saya tanya. Ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, angkat tangan. La ilaha illallah. Yang lain anaknya sekolah di mana? Masukkan pesantren, janji. Masukkan pesantren, janji. Jangan ada dusta di antara kita. Memangnya Ustaz dulu tamat pesantren? Tidak. Tapi saya pernah di pesantren. Berapa lama? Setahun. Kok cepat betul studi banding? Saya masuk pesantren. Nama pesantrennya enggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Santrinya 1800. Tak ada perempuan, cap lonceng semua. Nengok perempuan seminggu sekali, hari Ahad. Ada nenek-nenek jenguk cucunya. Tapi karena jarang nengok perempuan, nenek-nenek pun cantik juga. Itulah. Yang paling gak enak pas bulan puasa, buka puasa azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa piring. Nasinya jauh. Begitu sampai udah mau nyendok nasi, azan isya. Akhirnya ke masjid solat isya. Allah, solat isya ingat Allah sikit aja. Yang ingat apa? Nasi. Santailah dulu di rumah. Di rumah, di meja makan, makanan banyak, ada cendol, ada buah melaka, ada nasi, ada gulai, ada ayam. Emak menyiapkan, mau makan nak. Sampai di pesantren saya nak ngantri kelopak. Jangan lama-lama. Tapi rupanya pendidikan pesantren itulah yang membuat anak-anak ini mandiri, tidak bertumpu pada orang tua, tidak bawa-bawa ayah saya, emak saya, datuk saya. Yang di bawahnya adalah saya yang pernah mendapat pendidikan pesantren. Allahu Akbar. Makanya guru-guru pesantren dibantu, ditolong. Guru pesantren ngajar Quran digaji sebulan 300 ribu, gaji yang 3 bulan sekali disunat masal. Mau makan apa? Orang hafal Quran gak dipedulikan. Guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris dimuliakan, dihormati. Guru Quran tak dimuliakan. Di mana ini? Di negeri lain. Di Jambi bagaimana? 100 hafal Quran diangkat jadi PNS di Jambi. Allahu Akbar. Luar biasa. Ustaz tahu, tahu dari mana? Ada lah yang cerita. Makanya jangan pernah takut. Kami dulu tak pernah berpikir nanti akan jadi apa. Ustaz dulu waktu sekolah berpikir akan jadi apa. Saya tak tahu entah mau jadi apa. Dulu waktu kecil saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil pernah tak mak tanya mau jadi apa?" "Pernah," aku tanya. "Nah, kau mau jadi apa?" "Mau jadi peluru." "Peluru itu apa?" "Pokoknya peluru aja." Rupanya betul-betul jadi peluru sekarang, menembak ke sana kemari. Peluru apa namanya? Peluru YouTube. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sayang sama anak-anak, masukkan ke pesantren. Tapi setelah berpisah sama anak, bengkak biji mata ibu menangis. Bagaimana bukan jauh, kami sekolah jauh dari Pekanbaru Riau terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang 6 jam ke Yordania, sampai di Yordania transit di hotel, Tinggallah saya di hotel, masuk kamar mandi, mandi, salah pencet, terpencet air panas. 6 jam kami di Yordania, habis itu naik pesawat lagi, pakai jas, pakai dasi, pakai baju panjang, pakai jaket, pakai kacamata hitam, pakai topi koboi. Turun dari pesawat, rupanya musim panas. Masya Allah. Apa tadi Ustaz? Oh, saya sangka surat tilang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau mau selamat anak-anaknya, masuklah ke pondok pesantren. Ustaz Kicen, tamat pesantren. Saya, tamat pesantren. Tuan Guru Badang, tamat pesantren. Dah. Nahdlatul Watan. Nahdlatu, kebangkitan. Al-Watan, negeri. Kebangkitan, negeri. Dan pendirinya langsung datuk beliau yang tamat dari Makkah Al-Mukarramah. Ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya solusi masukkan ke SMP, masukkan ke SMA. Pelajaran agamanya cuma 2 jam. Tapi kalau masukkan ke pesantren, bahasa Arab, nahwu, sorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir maudhu'i. Banyaklah pokoknya. Tapi pelajaran umum tetap tak tinggal. Bahasa Inggeris, fisika, kimia, matematika, biologi. InsyaAllah dua-duanya dapat. Fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Setelah tamat pesantren, terserah mau masuk apa. Mau masuk fakultas kedokteran, silakan. Mau masuk UIN Jambi, jangan lupa nanti pulang dari sini ramai-ramai ke UIN Jambi, karena dokter Tuan Guru Bajang akan seminar di UIN Jambi. Silakan datang. Apakah tertutup atau terbuka? Saya tak tahu. Kalau tertutup, balik lagi lah. Rugi kalau sampai tidak mendengar majlis ilmu beliau, karena beliau hafal Quran jurusan tafsir, tafsir Al-Quran. Orang takut ambil S2 S3 di Al-Azhar, selesai S1 pulang, selesai S1 pulang. Siapa itu? Saya. Selesai S1 kabur lari. Tapi beliau sampai doktor, bismillah, masya Allah, tabarakallah, ambil barokah-barokahnya, ngambil barokah ilmu Tuan Guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, saya tidak tahan berpisah sama anak saya tidak mau anak saya di pesantren. Oke, jangan masukkan pesantren, tapi buka sekolah namanya full day. Apa itu full day? Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Maka insya Allah selamatlah anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari seks bebas, pergaulan bebas, bonceng membonceng. Insya Allah selamat dia dari pergaulan itu, maka di rumah dia akan menjadi anak-anak yang baik, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa, kalau anak ini pendidikannya sudah baik, kalau tidak di lingkungannya tidak baik, anak pun akan jadi rusak. Maka lingkungannya mesti baik, pemimpinnya harus baik. 2018 milih bupati, milih wali kota, milih gubernur. 2019 milih DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, presiden. 8 yang akan dipilih. 2018 3, 2019 5. Salah-salah pilih bahaya. Oleh sebab itu ketika mengambil paku, ambil paku coblos. Apanya dicoblos? Bisa hidungnya, bisa mulutnya, bisa matanya, coblos di ruang kecil. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini aku pilih layak untuk menjadi pemimpinku. Plus, siapa yang dipilih? Istikharah dulu. Ustaz, calonnya tinggal 2, yang satu setan, yang satu iblis. Wajib memilih setan, karena kalau tidak iblis akan naik, karena iblis jauh lebih jahat daripada setan. Sampai begitu, apalagi kalau calonnya banyak. Ini persaksian di hadapan Allah. Kalau sampai kau dusta, kau sampai kau bohong, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah istikharah? Sudah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Cukup istikharah aja. Politiknya tak usah disebutkan. maka sholat sunat. Gimana bu? Sudah milih? Sudah. Di antara gambar-gambar ini, gambar mana yang dipilih? Gambar ini Pak Ustaz. Kenapa gambar ini yang dipilih? Dia sudah ngasih baju kaos 2, rebana 2 paket, surat Yasin 3, sembako 5 bungkus. Kemarin waktu dia datang ke masjid kami, grup rebana menyanyikan lagu Ya Dana. Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana. Nah, keluar 5 saksmen. Ar-Rasyi wal-Murtasyi, orang yang menyogok, yang menerima sogok, yang mengambil sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-Rasyi wal-Murtasyi, dilaknat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Kami ambil insyaallah. Jambi seberang, masjidnya megah, duitnya banyak. Tengok, itu kepala tiang itu emas semua tuh. Bangkok berapa kilo itu? Ini kristal nih. Kristal. Makanya diletak di tengah. Kenapa? Kalau di pinggir dipanjat orang. Ini masjid kaya. Maka kalau ada orang bawa duit kemari, dia sebar 50 ribu. 50 ribu pilih saya. 50 ribu pilih saya. 50 ribu pilih saya. Ada yang mau pilih? Tidak ada. Ini orang jampi seberang kaya-kaya. Dinaikannya 500 ribu. Gak ada. Kalau 5 juta, saya istiqoroh. Insyaallah, tabarakallah. Itulah pentingnya ekonomi, bukan ekosistem. Itulah pentingnya ekonomi. Kalau ekonominya bagus, masjidnya bagus. Cara mengukur ekonomi orang bagus, mudah. Tengok aja masjid. Kalau masjidnya bagus, itu ekonomi bagus. Tapi kalau sudah masjidnya macam sarang burung merpati, kiamat sudah dekat. Sholat kita di dalam masjid, imamnya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu ekonomi mantap tuh. Tapi kalau kita sholat di masjid pinggir jalan, Allah, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hancur dunia perselatan. Oleh sebab itu ekonomi ini penting. Ekonomi umat. Satu orang kaya punya supermarket. Supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket, supermarket. Cuma sendiri yang punya. Mati dia, hancur semuanya. Ekonomi umat kembali kepada umat. Apa namanya? Kitaman. Apa namanya? 212 man. Apa namanya? Supermarket man. Apa namanya? Soman. Belanjalah ke warung-warung muslim. Ibu-ibu, kalau belanja di tempat yang di sebelah, oh, tak ada tawar-tawar. Ambil barang, ambil barang, ambil barang, ambil barang. Harganya sudah ada. Tip, tip, tip, tip. Tapi kalau belanja di pasar tempat orang Islam, nawarnya tinggi. Ini berapa, Bu? 10 ribu. 2 ribu ya? Datang ibu itu diambilnya pisau. Ibu mau beli ya pembunuh, bunuh aja kena. Anak dia mau sekolah, dia mau makan, suaminya sedang sakit. Kenapa kau tawar terlalu tinggi? Tawarlah agak rendah sikit. Berapa nih bu? 10 ribu. 2.500 ya? Sama aja. Memangnya kaya kau gara-gara 500 perak itu? Kan tidak. Hitung-hitung menolong saudara kita. Sejahat-jahatnya saudara kita, berarti dia berzakat, berarti dia bersedekah. Maka inti dari ceramah Ustaz Somad ini apa? Pertama, tiga yang mau saya sampaikan. Pertama, perbaiki pendidikan anak kita dengan memasukkan ke sekolah agama. Betul. Yang kedua, pilih pemimpin yang peduli kepada Islam. Kalau kau memilih pemimpin tak peduli kepada Islam, siap-siaplah akan dipimpin oleh orang yang tak peduli kepada Islam. Tiga, kau bangkitkan ekonomi umat. Alhamdulillah, ini pasti orang Jambi seberang ekonominya mapan dan mantap. Kenapa? Karena pakaiannya panjang lengkap. Pakaiannya lengkap, yang di atas, yang di bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap. Coba kita ke tempat yang sulit ekonomi. Ada yang tinggi 150 cm, kainnya cuma 50 cm. Di bawah terbuka, di atas terbuka. Gimana contoh terbuka Pak Ustaz? Dia buka nampak pula putih saya. Ustaz enggak pakai celana dalam? Pakai. Kenapa Ustaz pakai celana? Takut saya ditarik orang tanggal. Maka siap-siap. Kenapa Ustaz pakai kain? Menghormati para ulama. Kita mesti pakai kain. Tapi nampaknya kalau begini pas lalu balik nanti harus dipegang kuat. InsyaAllah santri-santri kita akan mengawal insyaAllah. Amin. Mungkin santri mengawal di sebelah kanan, mengawal di sebelah kiri. Cuma yang jadi masalah, dia mengawal, dia pulang aja salaman. Sebelah kanan salaman, sebelah kiri foto, foto, foto. Investor-investor yang mau menanam modal ke Jambi, jangan khawatir. Kenapa ini ramai pengawal? Ini bukan menunjukkan Jambi tidak aman. Ini aman. Pengawal ini hanya untuk mengamankan dari serangan ibu-ibu garis keras. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti kalau selesai ceramah ini, ibu bapak pulang ada yang nanya, siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Sekawan Ustaz Somad siapa? Dr. Muhammad Zainul Majdi, dokter dari Al-Azhar Mesir dan sekarang menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Di mana Nusa Tenggara Barat itu? Pokoknya masih Indonesia. Dekat dari Bali, jangan sebut, saya kalau ada ingat itu sedih deh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa isi Ustaz ceramah Ustaz Somad tadi, apa isinya? Kata dia masuk anak kita ke pesantren, kata dia pilih pemimpin yang peduli Islam, anggota DPR legislatif, lalu kemudian apa kata Ustaz Somad? Bangkitkan ekonomi itu tiga itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah pemimpin, Rasulullah membuka lembaga pendidikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan ekonomi umat. Jangan bayangkan Nabi itu cuma di masjid istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bukan, bukan itu saja kerja Nabi. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan, basah, basah di dalam, berjamur, busuk. Ya sahibat ta'am, hei penjual makanan, kenapa kau jual makanan basah, busuk, kenapa? Kena hujan ya Rasulullah, yang di dalam basah, yang di luar kering. Nabi marah, man ghasyana fa laysa minna, siapa yang menipu bukan umat kami. Nabi mementingkan bisnis, bisnis, bisnis. Makanya doa masuk masjid beda sama doa keluar masjid. Doa masuk masjid, Allahumma fatihli abwaaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan pintu rezeki. Kenapa minta rezeki? Karena keluar dari masjid, rezeki, rezeki, rezeki bertebaran. Sudah nampak itu jual minuman, jual kue, jual macam-macam. Taburkan rezeki, keluar dari sini, rezeki. Kalau sudah ada duit, bayar zakat. Kalau ada duit, bayar infak. Bayar sedekah. Supaya orang bangun malam, tahajud, berdoa kepada Allah supaya dimurahkan Allah rezeki. InsyaAllah yang susah-susah rezekinya, balik dari majlis ini dimudahkan Allah rezekinya insyaAllah. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Rabbana ya Rabbana.